benar. Mengapa kita harus berpisah? Ku tak mengerti jalan di pikiranmu yang tiba-tiba dirimu meninggal. Bisa terima dirimu bersama dirinya. Mungkin ini jalan takdirku, namun ku harus rela. Sejujurnya aku masih sayang.